ku basah, basah, basah. Itu cuy tempong tanah, tanah, tanah. Ku selalu takkan lupa. Dia luwe nama ku lagi. Tutenaya Parisina. Padumi angin mangiri, manita gran tini tini. Nama lota sari kuku. Dia luwe. Parisina.